Setiap orang punya kebiasaan berbeda menjalani Ramadan. Beda-beda sahurnya, tapi niatnya sama. Beragam cara beribadah, sama-sama memohon padanya. Sendiri atau barengan, sama khusyuknya. Buka puasanya beda, sama bersyukurnya. Beda-beda menjalaninya, semua untuk menang.